Dek. Kowe neng ndi? Kang Mas kangen, Dek. Kangen banget. Ibarat sego kucing ra dikareti, ambyar ati iki, Dek. Ambyar tenan.